di sini. Dan langsung disudutkan dan nanti dimuat di apa di WhatsApp, entah mungkin dimasukkan di Facebook, dimasukkan juga di YouTube. Sehingga akan banyak itu. Dan boleh jadi nanti setelahnya kita manage dengan bagus, mungkin pengikut kita ada yang dari Jogja, dari Surabaya, dari mana, apabila dimanage dengan bagus kita dapat mengetahui anggota kotaku di Surabaya sekian ratus. Kemudian umpamanya suatu saat kita kunjungan ke sana, langsung bertemu, subhanallah. Ah, enggak kebayang indahnya nanti. Kita enggak usahlah banyak teori, sekarang langsung aja praktek. Banyak teori kita harus Quran Sunnah, yuk kita praktekkan tadabur Al-Quran. Tadabur dan tadarus dan langsung perbaikan membaca. Sehingga pada saat pemanya pertemuan di sini, ada mungkin setiap kali saya ke sini, entah dua orang, tiga orang yang membaca Al-Quran, dua ayat, tiga ayat, dan langsung pemanya diperbaiki yang kurangnya, dan itu akan langsung diungkapkan. Dan seperti inilah bacaan yang kurang tepat, begini tepatnya. Dilanjutkan dengan mengkaji maknanya, makna secara umum, dan dilanjutkan dengan tadabur dari masing-masing yang ada, dilanjutkan lagi dengan berbagai temuan masing-masing, sehingga dalam waktu satu jam setengah ini mungkin dibagi dua, setengah jam umpamanya untuk materi khusus di sini, satu jam untuk menggali, memperdalam hasil kajian di rumah masing-masing. Tentunya akan merasa terpanggil manakala datang ke sini enggak ada bekal sama sekali. Kalau umpamanya enggak ada bekal sama sekali, boleh jadi waduh, besok nih pengajian nih di At-Taqwa. Wah, saya belum nih. Udahlah, boleh jadi pagi-pagi aja bersama istri, yuk kita kaji dulu. Nah, berdua kan bisa sampai itu. Itu akan menjadi majlis Al-Qur'an tuh, majlis tadarus Al-Qur'an tuh langsung tuh. Walaupun cuma berdua. Ada umpamanya teman yang satu lagi diajak lagi. Ada lagi teman diajak lagi. Wah, ini sangat luar biasa nampaknya. Kita wujudkanlah majlis tadarus Al-Qur'an di masyarakat kita, sehingga tidak hanya sekedar Al-Qur'an itu terkesan cuma bahan bacaan di mulut semata. Tapi kita masuk ke dalam pemikiran dan juga ke dalam kalbu. Pemikiran dengan memahaminya, ke dalam kalbu dengan tadaburnya. Tadabur itu bebas. Yang penting bagaimana sikap kita terhadap makna yang sudah digali dari ayat. Maknanya kan sangat jelas dari ulama. Tidak keluarlah gitu. Kita tidak perlu berjuang untuk menafsirkan. Kecuali yang memiliki kemampuan, dipersilahkan. Yang tidak memiliki kemampuan menafsirkan, jangan menafsirkan. Baca tafsir yang ada. Setelah kita baca tafsirnya, tanya diri kita. Karena tadabur itu al-ihtida. Jadi kalau tafsir, fahmul makna. Kalau at-tadabur adalah al-ihtida. Mengambil petunjuk dari ayat. Jadi, tafsir itu adalah jawaban terhadap apa makna ayat ini. Tadabur itu jawaban terhadap bagaimana sikap kita dan apa yang saya kerjakan. Yang harus saya kerjakan hasil dari tafsir ini. Itu tadabur itu begitu. Contohnya tadi pemanya, segala puji bagi Allah. Itu terjemah. Tafsirnya, jangan sampai ada orang yang memang merasa dipuji dan ingin dipuji. Tadaburnya, saya kok sering sekali merasa bangga dipuji. Ya Allah, ampuni dosaku. Tadabur itu sudah masuk. Ketika ada yang memuji, langsung tunduk. Ya Allah, ini orang memuji aku. Janganlah engkau biarkan aku mengkhianati dia. Karena tampilanku membuat dia kagum, padahal engkau yang maha tahu hakikat diriku. Kan dulu pernah ada orang yang, ya seorang sahabat ya, keluar, kemudian dikagumi oleh orang lain sampai banyak membuntuti dia. Jalan terus, kok rasanya banyak orang di belakang. Langsung lihat, kenapa kalian membuntuti aku? pada nunduk mereka. Jalan lagi terus. Kenapa kalian? Iya, kami sangat senang dekat dengan engkau. Langsung sahabat tersebut menunduk. Ya Allah, sekiranya dosa tercium baunya, gak mungkin ada seorang pun yang mau mendekati. Kalimatnya begitu. Dan langsung berhadapan dengan mereka. Sekiranya kalian, sekiranya dosaku dapat tercium oleh kalian, kalian bisa mencium dosaku, tak mungkin di antara kalian ada yang sanggup mendekati aku. Sampai sejauh itu dia. Itu kenapa? Munculnya dari apa kalimat itu? Merasa, kalaulah umpamanya ada kelebihan pada diriku, berarti tuntutan dari Allah kepadaku untuk mensyukuri kelebihan dan kemampuanku untuk mensyukurinya masih jauh. Berarti dosaku lebih banyak daripada yang lain yang tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kita lihat umpamanya bagaimana Nabi Sulaiman kan. Sampai dia setelahnya memohon kepada Allah, bimbinglah aku untuk mensyukur nikmatmu. Hingga dia waktu itu betul-betul tampil sebagai yang sangat merendah, siap untuk menjadi santrinya burung, dan sudah terjadi menjadi santrinya semut. Itulah Nabi Sulaiman. Sebagai bukti bahwa dia semakin meningkat kenikmatan yang tercurah kepada dirinya dari Allah, maka semakin merendah dia dari Allah. Itu juga hasil tadabbur terhadap karunia Allah, terhadap ayat Allah. Nah, contoh pokoknya tadi, kalimat Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, itu terjemah. Tafsirnya apa? Allah mengasihi semua orang, mau taat, mau tidak taat. Itu dikasih oleh, itu tafsiran. Tadaburnya bagaimana? Tadaburnya antara lain, kalau Allah mengasihi orang yang berdosa, tentu yang tidak berdosa kalau minta pasti akan dikasih. Jadi kalau begitu, aku jangan sampai kecil hati. Jangan sampai ragu-ragu untuk memohon. Maka pada waktu itu juga dia langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak salah. Tapi aku yakin engkau Ar-Rahman. Karena itu, curahkan rahmatmu kepada aku. Jangan engkau curahkan rahmatmu kepada aku karena amal solehku, tapi karena engkau sebagai Ar-Rahman. Kan begitulah ungkapan-ungkapan para pendahulu kita. Itu juga merupakan bukti tadabbur. Jadi kalau begitu, maka tadabbur itu sangat-sangat berkaitan dengan interaksi siapapun dari kita terhadap tafsir. Jadi ada Quran, ada terjemah, ada tafsir. Nah, tafsir ada batasannya, karena itu terkait dengan makna ayat. Tadabbur tidak ada batasannya sedalam-dalamnya, tapi tidak keluar dari tafsir, kan gitu. Tidak menyimpang, tidak berlawanan. Hanya pendalaman saja, karena terkaitan dengan komunikasi kita dengan Allah. Kira-kira ini bisa dipraktekkan gak ya? Insya Allah lah kita. Ya, mangga, silahkan. Barangkali begini, Ustaz, supaya ada apa namanya, ada hadirnya. Ya. Jadi barangkali untuk pekan depan, ya, yang sudah punya halaqah sendiri, ya, di masjid masing-masing atau di rumahnya masing-masing, mungkin kita terapkan tafsir tadabbur dan tadarus ini harapannya masing-masing barangkali, supaya nanti pekan depan itu kita bertemu lagi. Ya. Nah, kalau yang dulu barangkali diusahakan kita itu membuat halaqah, ya, sendiri, atau yang seperti tadi itu kita di rumah coba tadabbur sendiri untuk dibawa ke sini. Nah, kita coba aja dulu pekan depan terlebih nanti enggak apa namanya rencana kita ini. Dan insya Allah kita juga nanti akan berusaha, kita berusaha untuk datang dan membawa materi gitu. Nanti nanti ya, yang sudah punya pengajian sendirinya. Karena kalau kita bisa teman seperti order gitu ya, perdebatan gitu, itu kan amalan teori ini. Kita setor setiap bulan sekali, ketemu cuma baca aja gitu. Yeah. Jadi lebih rincang lagi kalau itu. Kalau ini enggak, jadi kita persiapkan dulu. Nanti kita coba lihat buktinya pekan depan berhasil enggak gitu. Yeah. Cara kita ini, itu barangkali. Yeah. Oh, maaf, Bapak siapa? Pak Deden. Pak Deden. Nah, Pak Deden nanti yang akan mengkoordinir. Sekalian aja deh mencatat gitu ya. Nanti berapa anggota yang berapa halaqo, berapa liko, berapa pertemuan langsung dicatat nanti. Gimana? Siap ya? Iya, insyaallah nanti. Tinggal nanti daftar kepada beliau, ya saya sudah punya satu grup, mau dikasih nama grupnya boleh. Wah, saya mah grupnya kasih nama grup Ibnu Abdullah bin Mas'ud, bolehlah gitu kan. Atau grupnya grup nama pribadi, silakan lah gitu. Supaya memang nanti kita gampang untuk mengevaluasinya. Nah, subhanallah, ini sangat luar biasa. Sehingga nanti pas pertemuan mendatang itu, langsung pamannya saya sekilas lah gitu menyampaikan materi. Nah, setelah itu dibukalah hasil, mungkinlah. Kalau pemainnya urusan teknis nanti fleksibel saja. Bisa saking banyaknya pemain yang harus disampaikan hasil tadabur masing-masing, boleh jadi tidak perlu tambahan materi di sini, sudahnya membahas itu saja. Bisa begitu. Sehingga kita setiap kali pertemuan ini adalah aktif semuanya. Dan insya Allah kalau aktif semuanya nggak ada yang ngantuk, insya Allah. Ini kadang-kadang ngantuk itu kan sulit dipahami itu kenapa kok bisa ngantuk. Tapi kalau pokoknya semuanya punya materi, nggak mungkin bisa ngantuk. Ya baik, masih ada lagi yang ide barangkali yang dari yang lain, yang lebih. Ya. Ya, kalau saya boleh ngajukan gitu, kita pemainnya mentadaburi surat-surat pendek dulu. Kita sepakati saja lah surat pendek lah gitu kan. Surat pendek pemainnya dari mulai surat An-Nasr sampai surat An-Nas. Satu halaman. Kan, satu halaman saja. Dari Idza ja'a nasrullah, tabat yada abi lahab, qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbil falaq, qul huwallahu rabbin nas. Sebab ini yang paling sering dibaca. Nah, kita pemainnya satu halaman ini untuk pekan depan materinya. Boleh jadi mungkin pekan depan enggak tamat satu halaman itu, lanjutkan lagi. Kita coba satu halaman ini, mungkin saja di antara bapak ada yang sangat mendalam tadaburnya surat Al-Ikhlas. Ada yang mendalam surat Al-Lahab bapaknya. Nah, nanti akan kita temukan bagaimana keistimewaan masing-masing yang akan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Sehingga dengan cara seperti ini, diharapkan kita semuanya betul-betul orang yang sibuk dengan Al-Quran. Tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang sibuk dengan Al-Quran. So, kalau sudah sibuk, semua yang kita perlukan tanpa diminta juga akan Allah berikan kepada kita. Itulah janji Allah melalui sabda Rasulullah, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tis sa'ilin. Kemudian wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam ka fadlillah ala sa'il khalq. Rasul bersabda, Allah berfirman, siapa yang sibuk dengan Al-Quran melebihi daripada sibuknya dengan zikir, dengan berdoa, ku berikan kepadanya karena yang lebih besar daripada yang diberikan kepada yang sibuk oleh berdoa. Dan kenapa demikian? Sebab sibuk dengan Al-Quran berarti dia sibuk dengan kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran di atas ungkapan manusia sama dengan kedudukan Allah di atas makhluknya. Ya, enggak. Mm-hmm. Ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Pada zaman Rasulullah belum ada kan mushaf Al-Qur'an ya. Pada zaman sahabat pun belum rapih mushaf Al-Qur'an. Karena baru ditulis pada zaman Abu Bakar. Baru digabungkan, dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Sehingga pada zaman Rasulullah pasti tidak pernah ada orang yang sholat sambil melihat. Karena belum ada yang dilihatnya juga. Tetapi ada perintah dari Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Dulu yang mudah itu yang betul-betul sudah hafal. Kalau sekarang semuanya juga jadi mudah karena sudah bisa dilihat. Itu kan perbedaannya. Dulu membaca Al-Qur'an hanya berlandaskan hafalan. Yang belum hafal enggak punya bacaan. Sehingga seorang wanita yang diminang, yang dipinang oleh seorang pemuda, manakala memang si pemuda sudah punya hafalan surat Al-Baqarah, ingin menjadikannya sebagai mas kawin, boleh. Artinya apa? Surat Al-Baqarah diajarkan kepada istrinya. Sehingga istrinya bisa jadi hafal surat Al-Baqarah. Itu bayaran mas kawinnya. Sampai begitu dulu. Saking memang susahnya. Sekarang sudah tinggal melihat, maka tentunya diharapkan dengan adanya kita qiyamul lail sambil melihat Al-Quran semakin panjang bacaannya, tentu nilai membaca yang lama tidak sama dengan nilai membaca yang sedikit. Kita yakin itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, afdal qiyam tulul qunut. Salat yang paling utama yang lama berdirinya. Iya, bukan yang banyak rakaatnya, tapi yang lama berdirinya. Sudah saya kumpulkan beberapa hadis. Nah ini beberapa hadis yang berkaitan dengan qiyamul lail. Nah ini dia hadis riwayat Muslim. An Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati thulul qunut. Qala al Imam An-Nawawi al murad bil qunuti huna al qiyamu biittifaqil ulama fi ma'alimtu. Rasul bersabda, solat yang paling utama adalah lama kunutnya. Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud dengan kunut di sini adalah al-qiyam, berdiri. Itu sepakat para ulama, bittifaqil ulama. Ulama sepakat mengartikan, memahami bahwa yang dimaksud dengan kunut itu adalah berdiri. Kenapa diartikan berdiri? Berlandaskan ayat Al-Quran dan juga hadis yang lainnya. Seperti ini kan. Hadis, ya hadis. Nah hadis ini menyebutkan, nah ini dia. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u indal mi'ati thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma faftataha an-nisa. Hadis sangat populer, riwayat Muslim menyebutkan, kata Hudzaifah, aku salat berjamaah kepada Rasulullah pada satu malam, rakaat pertama menyelesaikan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat yang diselang-selingi dengan doa lagi. 5 juz satu rakaat. Itu afdalus shalah. Kita mah memang enggak usah 5 juz, tawadhu lah kita mah dah. 5 ayat juga sudah lumayan. Atau 5 halaman lah gitu. Wah, 5 halaman setengah juz, seperempat juz. Ya. Ya, jadi nanti itu bisa membaca Al-Quran dengan sambil melihat Al-Quran. Bahkan mungkin kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi, maka membuka Al-Qurannya juga tidak perlu pakai membuka halaman dengan tangan lagi. Saya pemainnya mau salat begini aja nih. Nih, kan? Bisa begini nih. Buka. Ini kan? Langsung buka saya tuh. Gak perlu begini-begini. Dengan kecanggihan teknologi lebih gampang lagi sekarang. Mau buka, ya sudah ini. Gak bergerak kok tangannya juga. Cuma jari aja bergerak. Nah kalau pakai handphone kesibukan nanti. Iya, iya. Memang kelihatannya kalau sambil melihat lebih aman daripada sambil handphone, terganggu nanti. Kalau pakai handphone kan kita antara membaca dengan mendengar nanti. Ya, lebih baiknya lah sambil melihat, karena melihat tulisan Al-Quran juga bisa menambah ibadah. Ya, umpamanya kan sekarang ya pakai komputer besar atau pakai LCD di depan, pakai laptop bisa. Ya, kalau memang kelihatan dari jauh, cuma kalau pemainnya lebih besar lagi ya udah pakai itu aja, pakai layar monitor. Itu sangat-sangat ya, dengan kecanggihan teknologi ini mesti katanya kita menggunakan teknologi untuk ibadah. Tadi kan ada ayat yang katanya ada yang mencuri dalam sholat, yaitu kita mencuri kan memalingkan pandangan ketika sholat. Apakah itu tidak mencuri kita sholat? Yang tidak boleh kan begini kan, terima ke depan tetap. Kalau mas selama begini boleh? Ya, yang tidak boleh itu kan kita berpaling dari perhatian terhadap sholat. Bukan berarti dari sujud ke sana enggak. Tetap ke depan kok, tetap menghadap kiblat. Jadi yang paling penting kan fastaqbilil qiblata. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbil qiblata fakabbir. Rasul bersabda, bila kamu mau sholat, berwudhulah yang baik, menghadaplah kiblat dan agungkan Allah. Selama memang masih menghadap kiblat, ada tulisan di situ, masih tetap menghadap kiblat kan. Yang tidak boleh mampir sana, juga menghadap kiblat badannya, tetapi matanya ke SMS gitu kan. Nih, bergetar nih handphone, lihat dulu. Gawat. Batallah sholatnya. Walaupun tidak ngomong. Jadi kalau gitu, maka saya kemarin itu menyimpulkan, pulang dari umroh itu menyimpulkan, tidak ada negeri yang lebih maju daripada negeri milik kaum muslimin. Tidak ada kota yang lebih maju daripada kota Mekah dan Madinah. Barusan saya ngobrol dengan ya orang Amerika yang sudah menjadi sehari-hari bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sundanya juga halus. Saya ngobrol dengan beliau karena saya juga belajar bahasa Inggris kepada beliau. Saya sampaikan, Mekah ini kota termaju di dunia. Dia juga berpikir. Saya sampaikan, di Mekah itu adalah kota yang paling aman. Pulang sholat di masjid yang bukan Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram kan luas. Di luar Masjidil Haram, pemanya kita keluar, mobil berjajar, mobil mewah, mesinnya nyala tanpa ada orang, aman, gak ada yang nyuri. Bagaimana kalau di sekeliling At-Taqwa, masjidnya, mobilnya pada hidup, gak ada orangnya. Pas pulang dari masjid sudah gak ada itu mobil itu. Iya, dikunci saja, mati saja orang sampai bisa membongkar. Bagaimana kalau mesinnya hidup, pintunya tidak dikunci? Itu banyak di sana. Berarti paling aman sedunia Mekah itu. Kemudian dari segi kesejahteraan, kan maju itu sejahtera dan aman ya. Kalau dari segi kesejahteraan, bensin kemarin harganya 1 real cuma 1 real dapat 3 liter. Jadi 1.000 liter. Coba, mana yang lebih sejahtera? Ada enggak di dunia yang lebih murah daripada di Mekah bensin ini? Otomatis karena memang bensinnya begitu murah, sebetulnya makanan juga sangat-sangat murah di sana. Kalau pemanya mau memakan makanan orang sana. Cuma orang Indonesia kadang-kadang kan kalau belum makan nasi, walaupun sudah ngebubur, belum makan. Ya, baik. Sudah jam 6, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan jam 5 ya. Kita lanjutkan pada kesempatan lain, kita cukupkan sampai di sini. Jadi insyaallah untuk pertemuan mendatang kita nanti akan membaca satu atau dua ayat, kemudian satu orang atau dua orang membaca dan bisa diperbaiki, itu adalah sebagai langkah awal dari tadarus. Selanjutnya diterjemahkan dan ditafsirkan, kemudian diminta siapapun diharapkan untuk bisa menyampaikan hasil tadaburnya. Dan setelah itu mungkin cukuplah setengah jam waktu sisa untuk mengevaluasi. evaluasi sejauh mana program ini bisa direalisasikan di tempat masing-masing, bahkan mungkin nanti didaftar, dicatat jadi berapa grup ini pengajian ini. Ya, grupnya bukan, anggota grupnya bukan di sini, mungkin di tempat lain-lain, cuma ini pemimpin grup semuanya ini. Kalau yang hadir 20 menjadi 20 grup ini. Ya, anggota grupnya di rumah masing-masing, ke tempat masing-masing. Atau pemainnya bisa saja antara grup ini juga. Jadi bisa dibagi beberapa grup, boleh-boleh saja. Yang paling penting kita berupaya untuk mewujudkan interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi tadarus itu, kalau tafsir memberikan penjelasan, kalau tadabur mengambil makna dan menjawab bagaimana sikap kita dan pengamalan kita terhadap ayat ini, kalau tadarus studi interaktif untuk mengambil makna dan juga untuk mengamalkannya. Itu kalau tadarus. Dan kita gunakan, kita programkan, bikin komunikasi tadarus Quran. Atau kalau mau disingkat menjadi kota aku. Nanti bisa saja ada web namanya kota aku. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ij'alna min ashabi al-Qur'an, Allahumma habib ilayna al-Qur'an. Ya Allah, tanamkan ke dalam kalbu kami tambahan cinta kepada Al-Qur'an. Jadikan kami menjadi sahabat Al-Qur'an. Jadikan Al-Quran menjadi penyejuk kalbu kami, yang memperluas wawasan kami, sahabat yang menasihati kami, yang membimbing kami, dan juga yang akan memberikan syafaat dari kiamat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.